Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah banyak memberikan kita nikmat hidayah dan sekaligus melindungi kita sehingga kita terus mampu dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, ayat yang kita kaji saat ini masih ayat ke-20 dari surah Al-Maryam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni bashar wa lam aku baghiya. Artinya, Maryam berkata, bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku dan saya bukan pula seorang penzina. Ayat ini diawali dengan pernyataan tentang bagaimana cara itu dapat terjadi. Yaitu pertanyaannya adalah, anna yakunu li ghulam. Bagaimana, anna itu bagaimana saya mendapatkan seorang anak laki-laki. Maka di sini juga Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Adam diciptakan tanpa bapak dan tanpa ibu. Kedua, ini Allah ciptakan anak tanpa bapak dan ibunya ada. Ini adalah sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita, kalau kita pandang ini menurut akal kita, ini tidak akan mungkin. Kenapa? Karena ini adalah bahagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana cara kita? Cara kita adalah mengimani apa yang sudah digariskan Allah, apa yang sudah difirmankan Allah dalam Al-Quran. Itulah cara yang paling tepat. Karena sudah kita bilang dari awal, segala ciptaan Allah sangat sempurna. Kita hanya sami'na wa ta'na, mengimani apa yang sudah digariskan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali yang digariskan oleh manusia, tentunya akan mengundang banyak pertanyaan. Kenapa bisa dijadikan hukumnya seperti ini? Kenapa tidak begini? Dengan kajian seperti ini, dengan alasan seperti ini, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Kenapa? Karena itu adalah buatan manusia. Tapi ketika itu buatan Allah, maka yang patut kita tayangkan dalam hal ini adalah ketaatan kita kepada Allah tanpa harus bertanya. Kenapa? Karena ini adalah mengungkit kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang tahu tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada satu yang pun tahu. Kita hanya tahu yaitu dari apa yang sudah kita lihat di muka bumi ini, dari apa yang kita pelajari. Masih banyak kekuasaan Allah yang lain yang belum kita ketahui karena kita belum mendapatkan informasi seperti itu. Maka kata-kata dalam firman Allah seperti yamsasni basarun itu menunjukkan bahwasannya Maryam alaihassalam belum betul-betul belum pernah disentuh oleh manusia sedikit pun. Bahkan Maryam mengatakan Maryam alaihassalam, walam aku baghiya, dan saya tidak pernah berbuat maksiat apalagi menjadi seorang penzina. Begitulah disebutkan di dalam Al-Quran ini. Karena kalau Maryam alaihassalam mengatakan seperti ini, wajar disebabkan apa? banyak sekali orang yang mencemoohkan, yaitu Maryam alaihissalam. Untuk itulah perlunya kita dengan takwa kita itu, dengan kepasrahan kita, kita sandarkan ini semua kepada Allah. Itulah yang diperintahkan Allah dalam surat Al-Ikhlas, Kul huwallahu samad, Kul huwallahu ahad, Allahu samad. Allah adalah tempat kita bergantung segala sesuatunya. Maka apapun ceritanya, mestilah kita gantungkan kepada Allah agar kita mendapatkan restu dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Dr. Zainal Arifin. Kami persilakan, Ustaz. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalat anna yakunu li ghulam. Maryam berkata, bagaimana aku dapat memiliki seorang anak? Itu kisah pada zaman Maryam dan sosok Maryam. Maryam bertanya demikian karena memang itu suatu hal yang mustahil bagi manusia. Seorang perempuan bisa melahirkan tanpa disentuh laki-laki. Tapi bagi Allah jika berkehendak, itu tidak mustahil. Di luar dari kisah Maryam, terkadang kita orang yang beriman ini selalu kurang percaya diri, sehingga selalu berkata, tak mungkin Pak Ustadz saya bisa belajar ke Kairo, tak mungkin Pak Ustadz saya menunaikan ibadah haji, tak mungkin Pak Ustadz sampai saya dapat meraih gelar doktor atau S3. Ketika kita mengatakan tak mungkin, kalau Allah berkehendak mengabulkan doa kita, betul-betul tak mungkin. Anna yakunu, bagaimana mungkin? Kalau kita mengatakan tak mungkin, tak mungkinlah dibuat Allah. Tapi bagi orang yang beriman, tidak ada kata tak mungkin, karena dia bersama Allah yang mewujudkan segala kemungkinan-kemungkinan yang sebenarnya menurut akal manusia yang kerdil tak mungkin. Maka katakanlah, ya Allah, Pak Ustadz, walaupun saya tak punya uang banyak, saya bercita-cita ingin menunaikan ibadah haji, tolong doakan Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya tak memiliki kemampuan finansial dan kecerdasan untuk menyelesaikan S3. Tapi mohon doakan kami Pak Ustadz, mudah-mudahan saya dapat menyelesaikan S3 dengan nilai yang terbaik. Pak Ustadz, saya tak mungkin berumah tangga. Kita rubah menjadi Pak Ustadz, saya memang miskin dan kurang tampan. Tapi mohon doakan Pak Ustadz, agar saya dapat memiliki pasangan yang cantik bagaikan bidadari dan memiliki harta warisan yang begitu melimpah ruah. Jadi semuanya menjadi mungkin karena apa? Karena kita diinginkan Allah bersifat optimis. Apakah cukup dengan optimis? Tentu saja tidak. Gunakan akal. Setelah berdoa, gunakan akal. Kerja sedikit, hasil maksimal. Ya Ustadz Fajrul, ya kan? Jadi kalau kita menggunakan akal, tidak harus kerja maksimal, hasil sedikit. Orang yang berakal itu, kerjanya sedikit, hasilnya maksimal. Kok bisa? Seharusnya kerja maksimal, hasil maksimal. Tapi akallah yang membuat orang cerdik dan cerdas, kerja sedikit, hasil maksimal. Kenapa? Karena Allah selalu melipat gandakan kerja manusia. Kita memberi satu, Allah membalas 700 kali lipat, bahkan lebih. Itulah kerja sedikit, hasil maksimal. Kerjanya satu, hasilnya berlimpah ruah. Kita bersedekah, itu adalah kerja orang cerdas. Jadi apa yang dilakukan pertama kali? Berbagilah. Sebentar lagi kita masuk bulan April, krisis. Tapi bagi orang yang cerdas, krisis ekonomi karena BBM naik membuat dia malah rajin untuk berbagi. Ditemukan perusahaan yang memberi CSR-nya banyak tahan badai di saat krismon yang lalu. Manusia yang berbagi di saat susah akan menjadi berjaya di saat susah dan senang. Jadi berbagi adalah menggunakan akal untuk kerja sedikit hasil maksimal. Iya. Sangat indah sekali apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Zainal Arifin, yaitu kita harus berbagi dalam hidup kita ini. Karena itulah kunci dari inti beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar semua dapat kita rasakan. Kalaulah seandainya dalam hal ini tidak dilakukan, ia sepertinya seperti orang yang terjepit, seperti orang yang terkekang, seakan-akan sedikit saja diambil dari rezekinya, ia merasakan kurangnya begitu hebatnya. Itulah akibat dari orang yang tidak mau berbagi, karena itu akan mengunci dirinya menjadi manusia yang sangat kikir kepada Allah dan orang. Hal tersebut Allah akan berikan ancaman di akhirat kelak nanti. Bagaimana ia akan dapat meyakini, padahal hidupnya dahulu adalah serba yang sangat susah. Hidup orang tuanya dulu tidak jauh-jauh bedanya. Ada yang bertani dan rata-rata bertani semua. Ada yang menjual daun pisang dan lain-lain sebagainya. Tapi ketika Allah ingin memberikan sesuatu yang lebih luas, ia tidak mampu melaksanakan syukurnya kepada Allah, tidak mau berbagi, sehingga banyak hal-hal yang sudah menjadi larangan Allah ia langgar semuanya. Maka dia akan mengkaji segala sesuatunya itu dengan perhitungan duniawinya. Maka orang seperti itulah akan menjadi rusak, karena tidak yakin akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mana yang kita pilih? Tentunya yang kita pilih itu adalah kekuasaan Allah, karena yang tidak mungkin akan menjadi mungkin sebabkan kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.